Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 160 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa bi dhulmin minal ladina hadu harramna 'alaihim thayyibat. Harramna 'alaihim thayyibat uhillat lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, lantaran keboliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kami tahan, kami haramkan perkara-perkara yang baik, uhillat lahum, yang sebelumnya telah kami halalkan. Yang baik jadi tidak baik, yang halal dijadikan sebagai sesuatu yang haram. Kenapa? Karena keboliman. Kedzaliman itu bisa menjadi penyebab yang akan menghalangi sampainya rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan kehidupan seseorang menjadi sempit. Rezeki tersendat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Siapa saja yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat. Di surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Ghoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tampak kerusakan, keburukan, kejelekan ya, di daratan dan di lautan, semua itu lantaran ulah tangan manusia. Nah, jadi beginilah Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah ujian. Dan Islam juga memandang kemiskinan sebagai sebuah hukuman atas kekufuran atau kesyirikan atau kemaksiatan yang diperbuat. Nah, ikhwana fillah rahimakumullah, berikutnya, yanzurul Islam ilal faqri ala annahu iradatun ilahiyah limaslahati ibadihi. Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba. Jadi kita dibimbing oleh Islam untuk, bahasa kerennya itu, positive thinking. Berpikir positif. Berpikir positif soal kemiskinan. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menetapkan kemiskinan itu karena ingin memberikan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Di dalam firman-Nya di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi, seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya semuanya, labaghaw fil ardh, tentu mereka akan melakukan tindakan yang melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rezeki, menurunkan rezekinya itu dengan ukuran kepada siapa yang dikehendakinya. Innahu bi'ibadihi khabirun basir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tahu keadaan hamba-hambanya. Nah, ada orang-orang yang memang ditakdirkan miskin oleh Allah, tapi itu sebagai sebuah kebaikan baginya. Karena itu kita harus tetap khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi orang-orang yang miskin. Kita harus yakin bahwa ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau seandainya kita menjadi orang kaya, belum tentu kita akan seperti sekarang mengenal Islam, mengenal hidayah, mengenal sunnah. Ya. Maka bersyukur. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan saya dalam hal dunia seperti ini. Saya yakin bahwa ini sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau seandainya saya seperti si fulan yang kaya itu, saya akan sesat. Hidup saya tidak baik. Saya tidak akan mengenal Islam. Jadi harus sampai ke sana berpikirnya. Ya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hambanya itu sebagai sebuah kemaslahatan. Ya. Sebagai sebuah kebaikan. Dalam sebuah riwayat ya, disebutkan hadis qudsi, "Inna min ibadi man la yuslihuhu illal ghani." Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang dia tidak akan baik keadaannya kecuali diberi kekayaan. Maka Allah beri kekayaan kepadanya. Ya. Walau aftartuhu la afsadat alaihi dinahu. Seandainya aku jadikan dia sebagai orang yang miskin, tentu dia akan merusak agamanya. Wa inna min ibadi, dan sebaliknya ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, man la yuslihuhu illa al-faqr. Ada yang tidak akan baik keadaannya kecuali kalau menjadi orang-orang miskin. Walau agna itu, kalau seandainya aku berikan kekayaan kepadanya, la afsadat alaihi dina, tentu akan rusak agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala khabirun basirun, Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hamba. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang memiliki kita adalah Allah. Yang tahu keadaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu keadaan setiap hambanya. Karena itu jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu di antara sebagian hambanya, dia akan menjadi baik ketika diberi kekayaan. Andai miskin, dia tidak akan baik. Bukankah itu kasih sayang dari Allah? Jelas. Kasih sayang dari Allah. Adanya yang miskin, adanya yang kafir, itu semua adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya tanpa terkecuali. Karena itu di mata Allah Azza wa Jalla sama, tidak ada status yang membedakan antara yang miskin dan yang kaya. Kekayaan dan kemiskinan semuanya sama. Allah hanya melihat iman, ilmu, amal saleh dan takwa. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka kepada mereka yang mengkhawatirkan dan sangat takut akan kemiskinan, perlu untuk mengetahui tiga hal penting. Termasuk kita ya, kalau kita mengkhawatirkan dan menakutkan kemiskinan menimpa kita, maka kita harus mengetahui tiga hal yang sangat penting sebagai pegangan dasar dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Apa itu? Yang pertama, anna rizqa biyadillahi wahda. Rezeki itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita pasti akan datang. Pasti akan datang. Tidak akan pernah hilang apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Tidak akan pernah hilang satu dirham pun, satu dinar pun, bahkan lebih kurang daripada itu pun tidak akan pernah hilang. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti akan datang menghampiri kita. Tidak akan berkurang sama sekali. Bahkan tidak akan terlambat datangnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu dari rezeki untuk kita, maka tidak akan terlambat datang. Tidak akan terlambat satu jam, tidak akan terlambat satu hari, tidak akan terlambat kurang dari itu. Alangkah pentingnya bagi kita untuk merenung, mencoba berpikir, mencoba memahami. Pernahkah kakek-kakek kita yang sudah mendahului kita dalam hidup, mereka sewaktu hidup tanpa rezeki? Ya. Demi Allah tidak. Kakek-kakek kita, buyut-buyut kita yang sekarang sudah meninggal, ya. Dulu ketika mereka hidup dengan rezekinya. Maka kalau seperti itu, kita pun menjalani hidup ini dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita hidup tanpa ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti yang akan hidup setelah kita, mereka hidup tanpa rezeki dari Allah? Jawabannya tidak. Mereka pasti semuanya akan hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya Allah telah mengingatkan hal ini, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini melainkan atas Allah tanggungan rezekinya. Kenapa takut miskin? Ya. Kakek-kakek kita dulu bisa hidup kok. Ya. Sekarang juga kita bisa hidup di dunia ini. Tidak perlu mengkhawatirkan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita yang akan hidup setelah kita. Lu khawatir gimana ya dunianya? Dijamin kalau mereka tetap hidup melanjutkan kita, mereka akan hidup dengan rezeki dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu berpikir tentang bagaimana ekonominya nanti. Ya. Yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana agamanya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Ini. Jadi harus yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini yang hidup tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Manusianya, binatangnya, binatang darat, binatang airnya, ya, yang terbangnya, yang berlarinya, yang berenangnya, macam-macam semuanya hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pun sama, pedagangnya, ya, pemerintahnya, saudagarnya, petaninya, semuanya hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita untuk mencarinya, ya, untuk menyambutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Fabtahu indallahi rizqa. Harapkanlah rezeki yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa'buduhu washkuruhu, tetaplah beribadah dan tampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena gara-gara ingin mencari rezeki, ya, takut miskin, tidak mendekat kepada Allah. Waktu semuanya habis digunakan untuk mencari rezeki, menutupi kekurangan dalam hal dunia. Tidak ibadah, tidak bersyukur kepada Allah. Ini celaka, binasa. Allah tidak menyuruh kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Allah menyuruh kita untuk menyambut rezeki dengan cara mencarinya. Fabtaghu indallahi rizqa. Namun tetap wa'buduhu washkuruh. Beribadahlah kalian kepadanya. Washkurulahu, dan bersyukurlah kepadanya. Tetap beribadah. Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan dikembalikan. Karena itu tenangkan jiwa. Ya. Tenangkan jiwa. Tidak perlu takut dengan yang namanya kemiskinan. Tidak perlu takut. Nah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qana'atun bima yassarallahu ta'ala minar rizqi. Menampakkan qana'ah, penerimaan terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dari rezeki. Menerima sepenuhnya. Nah. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruzqa kifafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qad aflaha man aslama. Sungguh aflaha man aslama. Beruntung orang yang mengenal Islam, waruziqa kifafan, dan diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ataa, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sifat qanaah kepadanya dengan apa yang telah diberikannya. Melalui hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tiga perkara kepada kita, tiga perkara yang menjadi kunci keberuntungan. Apa itu? Yang pertama, mendapatkan hidayah mengenal Islam dan hidayah di dalam Islam. Mengenal Islam, mengenal sunnah. Ini keberuntungan yang besar. Kemudian yang kedua, mendapatkan rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup itu artinya yang yasuddul hajah, dapat menutupi kebutuhan. Bukan yang berlebih. Bukan maknanya yang kaya, tidak. Tapi rezeki yang yasuddul hajah, dapat menutupi apa? Kebutuhan. Nah. Ada sebuah hadis dibawakan oleh sahabat Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma tala'atish syamsu qat illa bi janbatayha malakan yunadiyani yasma'ani man 'ala al-ardi ghayra taqalain. Ayyuhan nas, halummu ila rabbikum. Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha." Kata Rasulullah, tidaklah matahari terbit melainkan di kedua sisinya ada dua malaikat. Yunadian, keduanya menyeru. Seruannya didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali manusia dan jin. Apa seruannya? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, halummu ila rabbikum. Mari bergegas mendekat kepada Rabb kalian. Berbakti kepada Rabb kalian. Ma qalla wa kafa khairun. Sesuatu yang sedikit dari dunia namun cukup, itu jauh lebih baik. Mimma kathura wa alha, dibandingkan dengan sesuatu yang banyak dari dunia, wa alha, namun memalingkan, membuat binasa. Jadi malaikat pun tahu, bahkan menyeru untuk tetap bersemangat melakukan ibadah, tetap bersemangat melakukan hal-hal yang baik. Karena persoalan dunia ini meskipun sedikit namun bisa cukup, itu lebih baik. Inilah yang dimaksud dengan ruziqo kifafan, diberi rezeki dengan rezeki yang cukup. Maksudnya yang dapat menutupi kebutuhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang ketiga dari apa, keberuntungan ya, yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas semua pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat kekayaan itu bukanlah kaya dalam hal banyaknya harta benda. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laisal ghina an kathratil ard, bukanlah kekayaan itu gambarannya kathratul ard, banyak harta benda ya. Memiliki banyak barang, memiliki banyak stok ya, perbekalan, bukan. Walakinnal ghina ghina nafs, akan tetap yang disebut dengan kaya adalah kaya hati. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian salah seorang salaf, Imam Muhammad Ibn Munkadir mengatakan, al-qana'atu malun la yanfud. Qana'ah, sifat qana'ah, menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, dengan kerelaan dan keridoan, adalah harta la yanfud, yang tidak akan pernah usang, tidak akan pernah habis. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya hal yang penting untuk diketahui yang ketiga adalah adamul khauf minal faqri fil mustaqbal. Tidak perlu mengkhawatirkan kemiskinan di masa yang akan datang. Tidak perlu mengkhawatirkan kemiskinan di masa yang akan datang. Entah itu kemiskinan yang menimpa diri, atau kemiskinan yang menimpa keluarga, kemiskinan yang menimpa anak-anak, kemiskinan yang menimpa kedua orang tua, kemiskinan yang menimpa saudara-saudara laki-laki ataupun saudara-saudara perempuan. Tidak perlu khawatir, meskipun banyak dari pakar-pakar ekonomi saat ini yang mengatakan bahwa tahun sekian-sekian perekonomian kita akan semakin sulit, harga-harga akan mahal ya, lapangan pekerjaan semakin sedikit. Nah, ini pakar ekonomi yang berbicara. Tidak perlu terprovokasi, tidak perlu terpengaruh. Sudah, kita anggap sesuatu yang lewat saja. Yang harus kita yakini adalah sampai kapanpun selama kita hidup di dunia ini, maka jaminan rezekinya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau yang disebutkan pakar ekonomi kan itu prediksi ya. Tapi Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya, ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyelisihi janjinya. Sekalipun para pakar ekonomi itu sudah mengatakan seperti itu dengan melihat wah, situasi mungkin ya, kita tetap yakin. Banyaknya orang yang korupsi pun jangan sampai membuat kita bimbang. Ya. Santai saja. Rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan tidak akan habis dengan banyaknya orang-orang yang melakukan korupsi. Lah, gak akan habis. Banyak yang korupsi-korupsi dilakukan oleh pemerintah, akhirnya mencaci maki pemerintah. Ya, menjelek-jelekan pemerintah. Situasi semakin memanas. Untuk apa seperti itu? Bukan berarti kita merekomendasi para koruptor lah. Mereka melakukan sebuah kesalahan jelas karena mengambil harta dengan cara yang batil. Tetapi kita mesti sadar cara penanganannya tidak dengan cara anarkis, tidak dengan cara ribut-ribut, ya. Tidak akan memperbaiki suasana yang korupsi semakin hari semakin banyak. Kita harus tetap yakin rezeki Allah tidak akan habis walaupun ambisi para koruptor semakin hari semakin besar. Ya. Kalau kata orang Arab itu masih halak, ya. Artinya sudah abaikan saja, ya. Tidak perlu dipikirkan. Nah. Jadi jangan sekali-kali mengkhawatirkan kemiskinan di masa yang akan datang. Akhirnya sekarang ini betul-betul persiapan kan. Kalau terpengaruh dengan pemikiran yang seperti itu, seseorang kalau sudah terpengaruh dengan pemikiran bahwa jangan-jangan di masa depan nanti ini benar-benar terjadi kemiskinan, sulit ekonomi, itu akan membuat dia sibuk sekarang, ya, di masa sekarang sibuk, semua pikirannya, semua waktu, semua tenaganya tercurah kepada persiapan dalam hal membangun apa, ekonomi, melupakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan generasi yang memang bisa diandalkan dalam menopang dan membangun sebuah perekonomian. Lupa mendidik generasi muda dengan pendidikan apa? Agama. Ya, ini akibatnya. Pendidikan-pendidikan di pesantren itu dipandang sebelah mata. Ya. Dilecehkan, dihina. Ini nanti gunanya terhadap bangsa dan negara itu dari sisi mana? Ya. Dilecehkan. Padahal sebenarnya bangsa dan negara akan kuat dengan adanya rakyat yang soleh. Ya. Gimana rezekinya? Gimana dunianya? Allah sudah menjamin kok. Mereka akan tetap hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari, kata Nabi. Sebagai apa? Nutfah. Sebagai setetes air mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian selama 40 hari berikutnya, ya, atau setelah 40 hari berikutnya akan menjadi 'alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari berikutnya akan menjadi segumpal atau sekarat daging. Kemudian summa yursalul malaku, akan diutus seorang malaikat, ya, akan diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat ini meniupkan ruh, lalu malaikat ini disuruh untuk menulis 4 perkara. Ini proses, ya, proses penciptaan apa, manusia. Nah, proses penciptaan kita dalam perut ibu seperti ini. Setetes mani, segumpal darah, sekarat daging, kemudian ditiupkan ruh. Setelah itu, malaikat disuruh mencatat 4 perkara. Apa yang dicatat oleh malaikat? Bikatbi. Yang pertama apa? Bikatbi. Bikatbi. Rizki. Mencatat rezekinya. Jadi semua bayi, semua anak yang terlahir ke dunia itu sudah ada bagian dari apanya? Rezekinya. Sudah ada bagian dari rezekinya. Bikat birizqi. Ya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Menulis ajalnya. Wa amalihi, dan amalannya. Syaqiyun aw sya'id. kemudian juga ketentuan apakah nanti dia ini bahagia atau celaka. Dicatat oleh malaikat. Nah. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, la takhafu minal faqr, jangan takut dari kemiskinan. Ya. Jangan takut dari kemiskinan. Tiga perkara penting yang kita sebutkan ini langkah-langkah untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Ini langkah-langkah Islam untuk mengentaskan apa? Kemiskinan. Makanya saya katakan tadi kajian ini tentang kemiskinan ini tidak dipandang dari sudut ekonomi. Ya. Tapi dari sudut pandang apa? Islam. Bagaimana Islam memandang kemiskinan dan seperti apa solusi yang ditawarkan oleh Islam. Ya. Jadi jangan pernah takut dari kefakiran. Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengkhawatirkan kefakiran. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Fa wallah mal faqru ahsha alaikum." Demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan, demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. "Walakin akhsha alaikum an tubsat alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum." Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkannya dunia di hadapan kalian. Sebagaimana telah dibentangkan dunia tersebut kepada orang-orang sebelum kalian, fata nafasuha. Akibatnya kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu, kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun melakukan hal yang sama, wa tuhlikakum kama ahlakathum. Akibatnya kalian celaka sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian juga celaka. Jadi Nabi tidak takut kepada kemiskinan. Nabi saja enggak takut kepada kemiskinan. Mengapa kita muslimin yang katanya muttabi' lin nabi, pengikut Nabi alaihi salatu wasallam, kok takut kepada kemiskinan? Kita harus sadar bahwa kita ini tidak lebih dicintai oleh Allah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak lebih mulia dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak lebih afdal dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam fi 'aisyin yasirin qalil. Beliau menjalani kehidupannya dengan penuh kesederhanaan, kekurangan. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma syabi'a min khubzin wa zaitin fi yaumi ahadin marratain." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah meninggal dunia dalam keadaan beliau tidak merasakan kenyang dua kali dalam satu hari dari makan roti dan minyak simsim. Jadi dalam satu hari itu beliau hanya merasakan satu kali saja kenyang karena makan roti dan zait. Lah kalau kita ikhwan fillah rahimakumullah, masya Allah, alhamdulillah, bakso bisa tiga kali. Jam 10 gak baso, jam 1 gak baso diwae, asar gak baso lagi. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasalam ternyata hanya satu kali saja beliau merasakan kenyang karena makan roti dan zait dalam satu hari. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam keadaan Nabi tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan. Lah kenapa kita yang alhamdulillah bisa makan tiga kali sehari dalam keadaan kenyang masih khawatir dengan kemiskinan? Ya subhanallah, takut sekali tidak mendapatkan keuntungan dari satu hari karena ditinggal taklim, karena ditinggal datang ke majelis ilmu. Waduh, kerame-rame enak ya jadwal taklim. Nah, jangan takut, jangan takut. Kita harus lebih memprioritaskan untuk menyediakan waktu untuk Allah, untuk amal saleh. Insya Allah dengan itu Allah justru akan semakin memberikan barokah dari usaha yang sedang kita jalankan. Insya Allah, intan surullah yansur. Asal kita yakin Rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita tidak akan berkurang ketika ada satu hari, dua hari di mana kita tidak bekerja karena menghadiri daurah di Jogja misalnya. Ya, ada daurah masya Allah, daurah ilmiah, kajian ilmu, memakan waktu dua hari hingga akhirnya kita tidak ada di toko atau kita tidak bekerja, kita tidak dagang. Ingat, rezeki yang ditetapkan oleh Allah tidak akan berkurang karena itu. Justru bisa jadi bertambah. Ini masalahnya tinggal kembali kepada keyakinan kita. Kembali kepada iman. Kita tetap harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengurangi rezeki yang telah ditetapkannya kepada kita. Kita bekerja selama sepekan dari pagi sampai sore, dengan bekerja sepekan 3 hari, dalam sepekan 3 hari atau sepekan 4 hari, akan sama. Akan sama. Penghasilannya. Sama. Oh, berbeda Ustaz. Sama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezeki bagi kita. Ya. Allah sudah menetapkan rezeki bagi kita. Walaupun mungkin dalam pandangan dan hitungan matematika kita ini akan berbeda, ya. Tapi sebenarnya dari bulan ke bulan itu insya Allah sama. Tidak akan berkurang. Nabi alaihi salatu wasalam pun kan pernah menyinggung, mana qasad sadaqatun min malin. Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Meskipun secara gambaran matematika kita akan berkurang, ya kan, 20 ribu dicanak 10, kantun 10 ribu deh. 10 ribu diambil, 20 ribu diambil 10 ribu, maka sisanya tinggal 10 ribu lagi. Tapi Nabi mengatakan, mana kasot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang. Ya, harta karena sodakoh. Dalam hadis kunci Allah mengatakan, anfiq unfiq, infakan hartamu, aku akan menginfakan kepada kalian. Aku akan menggantinya. Ya. Infakan hartamu, aku akan menggantinya. Janji Allah. Kenapa takut? Ya. Jangan sampai kemiskinan dan kefakiran ini sekali lagi mencegah kita untuk berbuat yang baik, beramal soleh. Banyak ladang amal, thalabul ilmi, da'wah ilallah, ibadah. Banyak sekali. Jangan pernah khawatir. Kita harus tetap memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam hadis riwayat Ahmad, beliau menuturkan, ma yuqadu fi baitin min buyuti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam narun. Pernah di rumah, dari rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu api tidak nyala. Api tidak nyala. Ini gambaran bahwa keluarga Nabi tidak sedang memasak apapun, ya kan? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Mendengar itu Urwah bin Zubair berkata kepada Aisyah, "Ya khalah wa habibi, fa'ala ayyi syai'in kuntum ta'ishun?" Dengan apa kalian menjaga hidup kalian? Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alal aswadain at-tamr wal ma." Pada saat itu kami bertahan hidup dengan kurma dan air. Kurma dan air. Sampai seperti itu keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, keluarga yang mulia. Seperti itu. Beliau hidup sederhana. Beliau hidup dalam keadaan kekurangan. Bahkan bisa dikatakan kalau dalam pandangan kita sekarang itu jelas-jelas kekurangan, iya kan? Nah, kurma dan air itu kalau kita dipakai buat buka saum. Ya. Setelah itu, wah yang lainnya, sudah. Itu baru muqaddimah. Muqaddimah. Setelah itu, subhanallah, bermacam-macam makanan. Sungguh besar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Jangan sampai pandangan kita ke dunia, dunia, dunia, dunia. Takut dari kefakiran, takut dari kemiskinan. Nah, jauhkan pikiran kita dari materialistis. Memandang bahwa dunialah, harta benda lah yang menentukan segala sesuatu. Para salaf, para ahli hadis, mereka hidup dalam keadaan kekurangan. Namun demikian, luar biasa. Pengorbanan mereka, ibadah yang mereka lakukan, sumbangsih mereka terhadap Islam, kita rasakan. Dalam keadaan kondisi kita lebih baik dibandingkan dengan mereka dari sisi kehidupan dunia. Ada di antara mereka yang sampai tidak punya pakaian kecuali cuma satu helai pakaian saja. Tapi toh itu tidak mengurangi semangat mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah, menyebarkan ilmu, berdakwah. Maka kita yang diberi berbagai macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih besar sumbangsihnya terhadap Islam ini, terhadap agama kita ini. Karena bimbingannya sangat luar biasa kita rasakan. Talabul ilminya, dakwah ilallahnya, melakukan amal soleh yang lain, ibadah, ketaatan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai terpengaruh dengan tipu daya syaitan yang menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Ikhwan fillah rahimakumullah, nampaknya pembahasan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.